Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa bihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas permasalahan sifat-sifat adzan dan iqamah. Bahwa di sana terdapat beberapa sifat atau tata cara mengumandangkan adzan dan tata cara mengumandangkan al-iqamah. Kemudian insyaallah kita masuk kepada permasalahan yang berikutnya. Berkata pengarang al-muallif hafizahullahu taala, al-mas'alah al-khamisah, masih terkait bab al-adzan wal-iqamah. Al-mas'alah al-khamisah, ma yaqulu sami'ul adhani wa ma yad'u bihi ba'dahu. Ma yaqulu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang dikatakan oleh seorang yang mendengar panggilan adhan dan doa yang diucapkan setelah adzan tersebut. Inilah permasalahan berikutnya, yaitu terkait orang yang mendengar adzan disunnahkan bagi dia untuk menjawab adzan, dan juga apa yang diucapkan atau doa yang diucapkan setelah selesainya adzan. Qala yustahabbu liman sami'al adana ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan, yustahabbu, disunnahkan, liman, bagi orang, sami'al adana, yang mendengar adhan, ay yaqula, untuk mengatakan, untuk mengucapkan, mithlama yaqulul muadzin. Mithlama, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi bagi orang yang mendengar adzan disunnahkan bagi dia untuk menjawab adzan tersebut sebagaimana lafaz yang diucapkan oleh si muadzin. Dan orang yang mendengar adzan itu mencakup seluruhnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seluruh orang yang mendengar adzan mencakup siapa saja dia, laki-laki atau perempuan. Itu dia melihat muadzinnya atau dia tidak melihat muadzinnya. Dia hanya mendengar adzan saja, tidak melihat muadzinnya. Tidak dipersyaratkan menjawab adzan itu harus melihat muadzin. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa," jika kalian mendengar panggilan azan. Jika kalian mendengar panggilan azan, faqulu, maka ucapkanlah, mithla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang mendengar adzan untuk menjawab adzan tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian apakah perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Apakah hadis yang telah kita baca ini terdapat di situ Rasul memerintahkan seseorang yang mendengar adzan untuk menjawab adzan? Apakah perintah ini hukumnya wajib atau tidak wajib? Para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib, bagi orang yang mendengar azan menjawab azan tersebut. Apa dalilnya? Perintah Rasulullah SAW. Asal perintah Nabi SAW hukumnya wajib. Ini hukum asalnya, bahwa perintah Rasul itu hukumnya wajib. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa menjawab azan hukumnya wajib bagi yang mendengarnya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu bahwa menjawab azan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa itu bukanlah wajib, padahal asalnya perintah Rasulullah SAW? Ada beberapa dalil yang memalingkan dari kewajiban menjadi perkara yang sunnah, yaitu di antaranya yaitu adalah peristiwa ketika terjadi peperangan di zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu ada yang mengumandangkan azan. Rasulullah SAW tidak menjawab azan tersebut. Rasul tidak menjawab azan tersebut. Maka jika itu merupakan perkara yang wajib, maka tentu akan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga diantara dalil, diantara hujjah yang menunjukkan bahwa menjawab azan itu tidaklah wajib hukumnya, yaitu sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Malik ibn Al-Huwairith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة, kata Rasul صلى الله عليه وسلم, jika telah datang waktu الصلاة, maka فليؤذن لكم, maka azanlah salah seorang di antara kalian. Thumma liya ummakum akbarukum. Kemudian setelah itu jadilah orang yang terbesar di antara kalian menjadi imam kalian, menjadi imam yang mengimami salat kalian. Hadis ini kata para ulama menunjukkan tidak wajibnya menjawab adzan. Dari sisi apa? Dari sisi Rasulullah SAW tidak menyebutkan dalam hadis ini tentang kewajiban menjawab azan. Padahal kondisi saat itu adalah kondisi pembelajaran atau penyampaian suatu ilmu, penyampaian ilmu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk berazan jika hendak mengerjakan sholat. Ini pengajaran dari Rasulullah SAW. Jadi hukum adzan wajib, wajib kifayah. Jika ada seorang yang memandangkannya, maka dosanya gugur dari yang lain. Ini hukum adzan. Kemudian jika, apa kata Rasul, jika menjawab adzan itu hukumnya wajib seperti halnya adzan, maka tentu Rasul akan menjelaskannya pula setelah memerintahkan untuk mengumandangkan azan, maka tentu Rasul akan menjelaskan jika itu adalah perkara yang wajib. Tapi Rasul tidak menjelaskan hal tersebut, maka di sini meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan untuk diketahui. Ini terdapat faedah bahwa perkara tersebut tidaklah wajib. Meninggalkan sesuatu yang butuh untuk diketahui, ini menunjukkan tidaklah wajibnya perkara tersebut. Jika menjawab adzan hukumnya wajib, maka tentu Rasul setelah mengajarkan mereka untuk mengumandangkan adzan, maka tentu Rasul akan mengajarkan mereka untuk menjawab adzan tersebut karena hukumnya sama-sama wajib. Akan tetapi hal itu ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu berbicara tidak menjawab adzan ketika adzan dikumandangkan. Maka di sini menunjukkan tidak wajibnya menjawab al-adzan. Inilah pendapat mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Thumma qala, idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin illa fi al-hayy 'alatain. Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali fi hayy fil hayy 'alatain, pada dua hayy 'ala. Apa itu hayy 'ala yang dua? Yaitu hayy 'ala shalah dan hayy 'ala al-falah. Ini disingkat dengan hayy 'alatain. Hayy 'alatain, hayy 'ala shalah dan hayy 'ala al-falah. Kecuali pada hayy 'ala shalah dan hayy 'ala al-falah. Fayushra' li sami'il adhani an yaqula la haula wa la quwwata illa billah. Kecuali pada dua kata ini, maka yang disunnahkan adalah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah pada hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah. Yani aqiba qawlil mu'adzin hayya 'ala shalah, setelah ucapan mu'adzin hayya 'ala shalah, demikian pula aqiba qawlihi hayya 'ala al-falah, demikian pula setelah ucapan mu'adzin hayya 'ala al-falah, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan hal tersebut. Inilah cara menjawab adzan, yaitu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah, maka disunnahkan untuk menjawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala wa idza qala al muadzin. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa idza qala al muadzinu fi salati subhi. Jika seorang muadzin mengumandangkan adzan pada salat subuh dengan as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami'a yaqulu mithlahu. Maka apa yang harus dijawab oleh orang yang mendengar adzan tersebut, adzan as-salatu khairum minan naum, bagaimana kita menjawabnya? Kata muallif, menjawabnya adalah yaitu dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin tadi, yaitu kita menjawab dengan as-salatu khairum minan naum, sama as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza sami'tumun nida' faqulu mithlama yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, termasuk hayya 'ala, termasuk apa, as-salatu khairum minan naum, termasuk as-salatu khairum minan naum. Qala wa la yusannu dhalika 'inda al-iqamati, dan tidak disunnahkan menjawab al-iqamah, dan tidak disunnahkan menjawab al-iqamah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa iqamah itu ada jawabannya, hanyalah adzan yang dijawab. Maka iqamah tidaklah dijawab, yang dijawab adalah al-muadzin, adzannya orang yang beradzan. Kemudian suatu permasalahan, apakah muadzin disunnahkan bagi dia untuk menjawab adzannya sendiri? Apakah bagi si muadzin disunnahkan bagi dia menjawab adzannya sendiri? Pendapat yang sahih bahwa muadzin tidak disunnahkan, tidak disyariatkan bagi dia menjawab adzannya sendiri, berdasarkan zahir hadis yang telah kita baca tadi, Rasul memerintahkan orang yang mendengar azan, idza sami'tumul azan. Yani jika kalian mendengar azan orang selain muadzin, maka pendapat yang sahih yaitu bahwa muadzin tidaklah menjawab azannya sendiri, berdasarkan zahir hadis tadi. Dan juga dikarenakan hikmah, kenapa disyariatkan orang yang mendengar adzan untuk menjawab adzan, yaitu disebutkan dalam sebuah athar bahwa hikmahnya yaitu agar orang yang menjawab adzan itu sama-sama mendapat pahala sebagaimana muadzin. Ini hikmah kenapa disunnahkan seseorang menjawab adzan, agar orang yang menjawab adzan memiliki mendapat pahala sebagaimana apa yang didapat oleh muadzin, sehingga tidak perlu bagi muadzin untuk menjawab adzannya sendiri karena dia sudah mendapatkan pahala adzan tersebut. Demikianlah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pendapat yang sahih bahwa tidaklah disyariatkan dan tidak wajib bagi muadzin untuk menjawab adzannya sendiri. Kemudian qala thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakni setelah selesainya adzan disunnahkan untuk bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk membaca solawat setelah adzan. Hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 thumma sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar seruan adzan, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkannya, yang diucapkan oleh muadzin. Thumma, kemudian salawatlah kalian untuk aku. Thumma sallu alayya, salawatlah kalian untuk aku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat terhadapku satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas solawatnya dengan 10 kali lipat. Thumma sallallaha li alwasilah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadaku alwasilah. Mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan, memberikan kepadaku alwasilah. Apa itu alwasilah? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alwasilah yaitu adalah fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah suatu kedudukan yang ada di surga. La tambaghi li 'abdin min 'ibadillah, yang mana tidak pantas kedudukan tersebut diraih oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah, kecuali seorang hamba yang mana hamba tersebut, yang mana kedudukan tersebut hanya diraih oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kedudukan yang ada di surga ini, yang namanya wasilah, ini akan diraih oleh salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, kata Rasul, dan aku berharap bahwa akulah yang mendapatkan wasilah tersebut. Kemudian kata beliau, faman sa'ala li alwasilah, maka barang siapa yang memohonkan kepadaku alwasilah, agar Allah menganugerahkan untukku alwasilah, maka balasannya halat lahu asy-syafa'ah, maka halal dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari hadis ini terdapat beberapa kesimpulan, yakni sunnah-sunnah menjawab adzan, yakni seseorang disunnahkan menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Dan juga setelah selesainya adzan disunnahkan bagi seorang yang mendengar adzan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah selesai membaca salawat, baru membaca doa al-wasilah. Doa al-wasilah. Apa itu doa al-wasilah? Dijelaskan oleh muallif di sini. Kemudian muallif melanjutkan, "Tsumma yaqul." Setelah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah adzan, "Tsumma yaqul." Kemudian mengucapkan suatu doa. Inilah doa al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Inilah doa adzan yang ma'ruf, yang dikenal dengan doa wasilah, yang artinya Allahumma, ya Allah, rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, rabb yang memiliki panggilan yang sempurna ini, yakni adzan, was-salatil qa'imah, dan yang memiliki salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah, anugerahkanlah kepada Muhammad Rasulullah SAW kedudukan di surga, al-wasilah, kedudukan yang ada di surga, wal fadilah, dan kemuliaan kepadanya, anugerahkan kepada beliau al-wasilah dan al-fadilah, kemuliaan derajat kepada beliau. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan tempatkanlah beliau maqaman, pada tempat mahmud, yang terpuji, yang telah engkau janjikan untuknya. Inilah doa al-wasilah. Wa ba'athu, dan tempatkanlah beliau maqaman, pada tempat yang mahmud, yang terpuji, alladhi, yang telah kau janjikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa setelah al-adhan. Maka setelah selesainya adzan, disunnahkan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kita mengucapkan doa al-wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, sampai akhir. Kemudian apakah disyariatkan mengucapkan di akhir doa wasilah ini, di akhir doa setelah adzan, innaka la tukhliful mi'ad? Apakah disunnahkan membaca kalimat setelah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad? Apakah ini juga disunnahkan, terdapat dalil padanya? Para muhaddisin berbeda pendapat tentang permasalahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau tidak pernah melanggar, menyelisihi janjimu. Sebab perselisihan tersebut dikarenakan di sana ada beberapa riwayat, ada sebagian riwayat yang menunjukkan, yang menambahkan dengan kata innaka la tukhliful mi'ad. Di sana ada sebagian riwayat yang menunjukkan ada kata innaka la tukhliful mi'ad. Tetapi oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian mayoritas para muhaddisin mengatakan ini adalah lafaz yang lemah, lafaz yang lemah. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa ini lafaz yang sah, lafaz yang kuat, tidak lemah. Sehingga bagi yang berpendapat bahwa ini adalah pendapat bahwa riwayat innaka la tukhliful mi'ad adalah riwayat yang sah, maka tidak mengapa bagi dia mengamalkan hal tersebut. Namun bagi yang berpendapat bahwa innaka la tukhliful mi'ad adalah riwayat atau lafaz yang lemah, maka tidak disyariatkan baginya mengucapkan hal tersebut. Namun yang terdapat pada hadis yang ada pada Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang ada pada Al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu tidak menggunakan innaka la tukhliful mi'ad. Hadis yang paling sahih, tidak ada lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Namun hanya saja ada beberapa riwayat yang menyebutkan lafaz tersebut. Dan di antara para ulama yang mensahihkan lafaz innaka la tukhliful mi'ad adalah Syekh Al-Allamah Ibn Baz Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Maka perkaranya bebas bagi yang berpendapat innaka la tukhliful mi'ad sebagai riwayat yang sah, maka tidak mengapa baginya mengucapkan hal tersebut. Inilah beberapa permasalahan terkait al-adhan wal-iqamah. Beberapa permasalahan yang telah disebutkan oleh muallif terkait bab al-adhan dan al-iqamah. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari Kitabus Shalah. Setelah beliau menjelaskan pada bab yang pertama tentang definisi sholat, keutamaannya, dan juga syarat-syarat sholat, maka beliau setelah itu pada bab yang kedua, beliau menjelaskan tentang perkara yang diwajibkan sebelum dilaksanakannya as-shalah, yaitu adzan. Kemudian beliau masuk kepada bab yang ketiga, yaitu yang menjelaskan terkait permasalahan waktu-waktu as-shalah. Fi mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu masuknya salat, waktu-waktu salat. Kembali kita mempelajari permasalahan as-shalah. Setelah selesai dari pembahasan al-adhan, maka muallif kembali membahas terkait permasalahan as-shalah. Juga telah kita bahas tentang keutamaan salat dan pentingnya perkara salat tersebut bagi seorang hamba. Di antaranya bahwa salat lima waktu itu, kata Rasulullah SAW, seperti 50 kali salat, lima salat, lima waktu, lima salat dalam satu hari, itu seperti pahala orang yang melaksanakan salat sebanyak 50 kali salat. Dan juga di antara keutamaannya pula yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa salat itu merupakan sebab diampunkannya dosa seorang hamba. Rasulullah SAW mengumpamakan, memberi perumpamaan bahwa orang yang mengerjakan salat lima waktu di setiap harinya itu seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi lima kali dalam sehari. Kata Rasul, apakah orang ini masih tersisa kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasul, dia bersih. Kalau mandi setiap lima kali mandi, tentu dia bersih. Maka demikian pula perkara sholat, seseorang mengerjakan sholat lima waktu akan tergugurkan dosa-dosanya sebagaimana orang yang mandi lima kali dalam sehari. Akan berguguran kotoran pada dirinya. Dan juga diantara pentingnya atau perkara atau keutamaan as-shalah yang lainnya, yaitu adalah bahwa perkara sholat ini adalah perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Seorang hamba pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah bagi dia adalah sholatnya. Dalam sebuah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awwala ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah, perkara yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat nanti dari amalannya, dari amalan dia, pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salatuhu, salatnya. Pertama kali dibuka hisab itu dengan amalan sholat dia, dilihat, dikoreksi sholat dia selama hidup dia di dunia ini. Bagaimana kondisi sholat orang ini dari awal diwajibkannya sholat bagi dia itu dari ketika baligh-nya dia sampai wafatnya orang tersebut. Bagaimana penunaian sholat-sholat dia. Qala fa in saluhat faqad aflah. Jika sholat-sholat dia itu saluh, baik, sholatnya baik, tidak rusak, tidak bolong-bolong sholatnya, sempurna dia sholatnya lengkap, terus dia menjaga sholat-sholat tersebut sampai wafatnya, maka sholat dia baik. Jika sholatnya baik, kata Rasulullah SAW, faqad aflah, maka hisab yang akan dia rasakan setelahnya akan beruntung. Dia akan beruntung dan akan sukses. Jika sholatnya baik, maka sudah amalan-amalan yang lain insya Allah seperti sholatnya baik juga. Wa in fasadat jika sholatnya jelek, sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir. Jika sholat dia rusak, maka tentu dia menjadi orang yang khaba wa khasir, orang yang merugi dan celaka. Inilah merupakan di antara pentingnya perkara as-salah. Sebelum amalan-amalan yang lain, Allah pertanyakan dulu salat-salat dia. Jika sempurna salatnya, maka amalan yang lain tentu akan mengikuti keadaan salat tersebut. Tentunya kesempurnaan salat itu dipenuhi dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menahan seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Inilah salat yang betul-betul dia menunaikan salat, betul-betul salat, yaitu salatnya dia itu bisa menahan diri dia dari perbuatan jelek, perbuatan keji dan kemungkaran. Inilah salat yang bermanfaat. Bukan sholat yang tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya terhadap diri dia. Hakikat sholat itu adalah bisa memberikan pengaruh terhadap diri seorang hamba. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, وَبِكُلِّ حَالٍ فَالصَّلَاتُ لَا تَزِيدُ صَاحِبُهَا بُعْدًا. Dalam seluruh keadaan, perkara sholat ini tidaklah menambah kepada seorang hamba yang mengerjakannya kecuali kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu pasti akan menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin salat itu akan menjauhkan seorang hamba dari Allah, sehingga Allah mengatakan salat itu akan menahan diri dari perbuatan jelek, kemungkaran dan kekejian. Inilah as-salah. Qala bal alladhi yusalli khairun min alladhi la yusalli wa aqrabu ila Allah minhu wa in kana fasiqan. Kemudian kata beliau yang menunjukkan tentang keutamaan salat pula, yaitu bahwa orang yang melakukan salat itu lebih baik keadaan dia, pokoknya lebih baik daripada orang yang tidak mengerjakan salat. Dan keadaan dia itu aqrabu indallah. Aqrabu ilallah, lebih dekat dia kepada Allah, karena dia terus berhubungan. Ketika dia sholat, dia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga sholat itu pasti keadaannya lebih baik dari orang yang meninggalkan sholat. Walaupun wa in kana fasiqan, walaupun orang yang sholat ini adalah orang fasik, orang fasik, tapi dia senantiasa terus mengerjakan sholat, itu kondisinya lebih baik daripada orang yang baik, dianggap baik tapi enggak sholat. Inilah diantara keutamaan sholat. Pentingnya perkara sholat. Orang yang kelihatan baik dia di hadapan manusia tapi dia meninggalkan sholat, itu bukan orang baik. Itu jauh dia dari Allah. Bukan orang baik. Hak Allah dia tidak penuhi. Ini besar dosanya. Adapun orang yang fasik tetapi dia masih menjaga sholat-sholatnya, maka Allah masih dekat dengan orang tersebut. Allah bisa berikan hidayah kepada dia disebabkan dia senantiasa menjaga salatnya tadi. Kemudian juga diantara keutamaan dan pentingnya perkara sholat, yaitu bahwa as-sholat ini merupakan sebab masuknya al-jannah, masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi, lima salat yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah. Lihat kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman jaa bihin, maka barang siapa yang melaksanakan salat lima waktu tersebut, lam yudayyi' minhunna, dia tidak pernah meninggalkan sebagian darinya, istighfafan, dikarenakan menganggap remeh, menganggap kecil perkara salat. Kata Rasul, orang yang senantiasa menjaga lima salat ini dan dia tidak pernah meninggalkan sebagiannya dikarenakan anggapan remeh yang dia anggap, dia tidak menganggap sholat itu adalah perkara yang kecil, dia mengagungkan hak sholat tersebut. Maka orang yang demikian keadaannya, kana lahu indallahi ahdun, orang ini dia memiliki ikatan janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ayyudkhilahul jannah, yaitu agar Allah memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan orang sebaliknya, dan orang yang tidak melaksanakan seluruh lima waktu, lima sholat tersebut, falaysa lahu indallahi ahdun, orang ini tidak memiliki perjanjian apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menjanjikan surga bagi dia. Tidak, Allah tidak menjanjikan dia apapun. Insya'a azabah, jika Allah menghendaki, Allah azab orang tersebut. Wa insya'a adkhalahul jannah, tetapi jika Allah menghendaki dengan kehendaknya yang lain, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini juga diantara keutamaan as-salah. Diantara keutamaan as-salah, maka orang yang menjaga sholat lima waktu tersebut, dia menganggap sholat adalah perkara yang penting, tidak dianggap remeh, dia tidak menganggap kecil perkara sholat, maka orang ini hakikatnya dia telah mengikat janji, dia telah mengikat janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah menjanjikan hal tersebut. Tetapi orang yang tidak melaksanakan lima kali sholat, tidak menjaga sholatnya, dia anggap kecil perkara sholat tersebut, dia anggap perkara yang ringan perkara sholat, dia kadang sholat, kadang tidak sholat, dan seterusnya, dia tinggalkan karena perkara itu adalah perkara yang dianggap remeh, maka orang ini tidak memiliki perjanjian apa-apa dengan Allah. Allah tidak mengikat janji dengan dia. Jika Allah kehendaki, Allah azab orang tersebut. Jika Allah menghendaki yang lain, Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Dan banyak lagi keutamaan salat yang lainnya. Kemudian juga sebelum kita masuk, perlu untuk disinggung terkait perkara yang penting pula yang harus ada pada salat, yang harus ada pada salat-salat kita, yaitu adanya perkara al-khusyu', adanya al-khusyu' fi salat. Al-khusyu' fi salat merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting, yang mana perkara ini telah dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Perkara khusyuk dalam sholat adalah perkara yang telah dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Padahal ini adalah penyakit. Penyakit yang bisa membuat hati itu menjadi keras. Hilangnya khusyuk dalam diri seorang hamba. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tahduruhu salatul maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha illa kanat kafaratan lima bainahuma ma lam tu'ta kabirah dhalika ad-dahr kullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ketika telah tiba waktu salat kemudian dia memperbaiki wudunya, dia berwudu dan memperbaiki kekhusyuannya, dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW jika ingin mendapatkan pahala ini adalah memperbaiki kekhusyuannya. Dia khusyuk dalam salatnya, kecuali hal itu kata Rasul akan menjadikan ampunan bagi dia antara salat dia dengan salat yang berikutnya. Salat itu akan menjadi pengampun bagi dia dengan adanya khusyuk, dengan adanya khusyuk tadi. Dzalikad dahru kullah, selama satu tahun. Jika tidak selain dosa-dosa besar, Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menghimbau hamba-hambanya untuk khusyuk ketika mengerjakan as-shalah. Sehingga Allah mengatakan dalam ayatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifat pertama orang beriman. Sifat pertama orang yang beriman yang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sifat pertama mereka apa? Yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Merekalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia dan seterusnya dari sifat-sifat orang yang beriman. Tetapi intinya adalah bahwa Allah menjadikan khusyuk dalam salat itu adalah sifat pertama seorang mukmin. Maka di sini menunjukkan pentingnya perkara as-salat. Dan juga jika kita lihat keadaan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka adalah orang yang sangat khusyuk ketika mengerjakan as-salah. Suatu ketika dari sahabat Abdullah bin Syakhir, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sedang salat. Dalam kondisi beliau sedang melakukan salat, maka beliau menunggu sampai selesainya salat Rasulullah SAW. Dan beliau ketika menunggu tersebut, beliau mendengar isak tangisnya Rasulullah SAW dalam salatnya. Ka'azizil nirjal minal buka. Aku mendengar isak tangis beliau seperti suara air mendidih. Air mendidih seperti yang terdengar dari tenggorokan beliau, disebabkan tangisan beliau dalam salat. Minal buka, dikarenakan khusyuknya beliau ketika melakukan salat tersebut. Dan juga para sahabah radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat khusyuk ketika mengerjakan salat. Abu Bakar As-Siddiq tidak kuat jika beliau dipilih menjadi seorang imam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah SAW sakit, Rasul memerintahkan untuk yang menjadi imam Abu Bakar sebagai penggantinya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasul, bapakku Abu Bakar itu adalah orang yang sangat lembut hati dia. Inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qama lam yusmi'in nas minal buka. Jika Abu Bakar yang menjadi imam, manusia tidak bisa mendengar bacaannya karena tangisan beliau. Lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq, khusyuknya beliau ketika mengerjakan as-shalah. Dan juga Umar bin Khattab demikian pula keadaannya. Beliau pernah mengimami salat sampai suara tangis beliau terdengar di saf yang paling belakang. Ini semua menunjukkan khusyuknya para sahabat, para salafus saleh radhiyallahu anhum dalam mengerjakan as-salat. Maka salat bagi mereka, bagi para sahabat dan juga para salafus saleh, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ini merupakan penyejuk pandangan mata, qurratu ain, penyejuk mata. Rasulullah SAW jika tertimpa suatu masalah, beliau segera mengerjakan as-shalah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis-shalah, dijadikannya penyejuk mataku itu ketika aku sedang mengerjakan as-shalah. Inilah perkara al-khusyuk, yang mana perkara ini sudah banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan juga lihatlah sebuah athar sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, malaka min salatika illa ma aqal, tidak ada yang tertulis dari salatmu kecuali apa yang kau fahami dari salatmu tersebut. Kata beliau, tidak ada yang tertulis pahala dari sholatmu kecuali apa yang kau fahami dari sholatmu tersebut. Jika orang yang tidak khusyuk, tentu dia tidak memikirkan apa-apa dalam sholatnya. Dia memikirkan perkara yang lain, tidak memikirkan sholatnya. Ini dia sholat, tapi pahalanya tidak ada. Pahalanya sedikit, berkurang pahala dia. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu an, tidak ada yang tertulis dari sholatmu ma laka min sholatik. Tidak ada yang tertulis dari sholatmu illa ma'akal, kecuali apa yang kau fahami, apa yang kau akali, apa yang kau fahami dari sholatmu tadi. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa usruha illa tus'uha illa subu' illa usruha illa tus'uha illa thumunuha illa subu'uha illa sudusuha illa khumusuha illa rubu'uha illa thuluthuha illa nisfuha. Lihatlah kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang, layan sarifu wa ma kutiba lahu min salatih, seseorang berpaling dari salatnya, akan tetapi tidak ada yang tertulis bagi dia pahala salat kecuali sepersepuluhnya. Sepersepuluh pahala salat saja yang tertulis dari dia, tidak lengkap pahala dia, hanya sepersepuluhnya. Au tusu'uha, atau sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, setengahnya, sepertiganya. Demikianlah kata Rasulullah SAW. Wa inna rajul la yansarif, dia berpaling selesai dari salatnya, tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa kecuali pahala yang kecil, pahala yang sedikit. Harusnya dia bisa mendapat 50 atau sampai ratusan pahala, tetapi dia hanya mendapat sebagian yang kecil dikarenakan hilangnya khusyuk dalam diri dia. Maka bagaimana jika sholat-sholat kita yang tertulis hanya sepersepuluh, sepersepuluh sholat, sepersepuluh pahala sholat, dan seterusnya, maka ini adalah kelalaian, ini adalah al-ghaflah, al-ghaflah. Sehingga perkara al-khusyuk dalam as-shalah ini merupakan perkara yang penting, perkara yang penting. Sampai-sampai Ibn Abbas mengatakan, ma laka min salatik illa ma'aqal, tidak ada yang tertulis dari salatmu kecuali apa yang kau pahami dari salat tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah kita masuk pada bab yang ketiga terkait waktu-waktu salat pada pertemuan berikutnya. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.